mengeluarkan harta yang begitu banyak hanya ingin diserbut bahwasanya dia orang yang baik, dia orang yang dermawan. Ini ancaman untuk siapapun di antara kita, apalagi yakni sudah misalnya di dunia enggak kaya-kaya amat, tapi kemudian ketika bersedekah ingin dibilang dermawan. Untuk yang kaya saja ancamannya seperti itu, padahal dia berderma banyak. Kalau yang sedikit kan berarti di dunia dia tidak menikmati hartanya, lawang sedikit kok. Tapi subhanallah, sudahlah sedikit hatinya rusak pula dan amalnya hancur habis dan diseret ke neraka Allah subhanahu wa ta'ala karena gelar itu sudah dia dapatkan. Pejuang tadi, dia sudah dapatkan gelar itu. Dia sudah dapatkan panggilan itu. Kata Allah, disebutkan oleh rakyatnya, faqad qil. Dan telah dikatakan, artinya gelar itu yang dia niatkan, dia ingin dipanggil apa, dia ingin dikenang sebagai apa, sudah dia dapatkan. Makanya, innamal a'mal bin niyat, wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya hanyalah amal itu dengan niat. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Anda meniatkan amal Anda untuk dikenang sebagai pejuang, agar Anda dikenang sebagai orang yang dermawan, maka Anda akan mendapatkannya. Karena itu yang Anda inginkan. Tapi tidak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, adalah orang yang amalnya hancur, habis. Padahal dia sudah mengerahkan semua daya upaya dia ketika di dunia. Dengan ilmunya berdakwah. Dengan ilmunya berceramah. Dengan ilmunya amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan Al-Qur'annya dia menjadi penghafal dan kemudian memperdengarkannya kepada orang. Tapi niatnya hancur. Amalnya habis. Kenapa? Karena dia ingin dibilang dia orang yang berilmu. Dia ingin digelar dengan orang yang penghafal Al-Quran. Hancur semua. Tempatnya semuanya di hati. Semuanya hancur karena niatnya dirusak oleh iblis. Ingat, yang sedang kita bahas adalah talbis iblis terhadap ahli ibadah. Kita tidak bahas yang tidak ibadah. Yang ahli ibadah. Yang bertakwa. Dia sudah tidak bisa halangi hamba ini untuk menjalankan ketaatan ini dan itu. Tapi ketika orang ini menjalankan ketaatan itulah, akan dia hancur niatnya. Wallahu a'lam bissawab. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, selama amal itu bisa kita sembunyikan. Itu hukum asal amalan. Karena itu diantara cara untuk menjaga hati. Tapi kalau misalnya ia berkaitan dengan syiar Islam, maka tidak bisa disembunyikan, harus diperlihatkan. Dan kalau misalnya kita sudah memperhitungkan bahwasanya amal ini akan kita perlihatkan dan menginspirasi orang lain, silahkan perlihatkan. Dan mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala taufik untuk diberikan keikhlasan. Karena orang-orang yang diberikan hidayah atau taufik keikhlasanlah, dia dianugerahi keikhlasan, mukhlasi. Iblis pun tidak bisa mengganggunya, apalagi hanya pesuruhnya. Iblis pun tidak bisa mengganggunya. Dan itu janji iblis ketika dia berkata kepada Allah, la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Saya akan sesatkan mereka semuanya, kecuali hambamu yang engkau anugerahkan keikhlasan kepadanya. Ya, Allah mudahkan kepada kita untuk ikhlas. Enggak ada masalah. Bertahun-tahun kemudian kita beramal dan enggak ada yang tahu, enggak ada masalah. Allah tahu kok. Bertahun-tahun kita mengamalkan satu amalan rahasia dan kita rahasiakan memang untuk menjaga hati. Enggak ada yang pernah tahu. Tapi tidak perlu berkecil hati, kenapa? Allah tahu. Sebaliknya, sehebat apapun kita menutupi kemaksiatan, gak ada yang tahu. Pasangan gak ada, gak tahu. Apalagi orang luar. Pasangan dia gak tahu. Anaknya gak tahu. Orang tua dia, mertua dia, gak tahu lah yang sudah gak serumah. Apalagi kemudian teman sepengajian. Orang rumahnya aja gak tahu. Tapi ingat, Allah tahu. Dan semuanya tercatat. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan bahasan hari ini. Talbis iblis alaihim fil ghanaim. Jadi jika sebelumnya talbis iblis alal ghuzat, talbis iblis terhadap para pejuang perang, mujahidin, maka pada kesempatan pagi hari ini adalah talbis iblis ahli ibadah, lebih tepatnya mujahidin, dalam perkara ghanimah, yaitu pampasan perang. Perhatikan halaman 161. Sudah dapat semua bukunya? Hah? Masih ada 5. Oh, siapa yang belum dapat? Nah itu. Tuh. Tuh. Ambil ke sini. Ada masih ada 5 bukunya. Silakan. Catat alamat dan nomor telepon mereka ya. Karena kita akan kirim nota ya. Yang belakang itu. Ulun lihat bapak lebih dulu tadi. Antum belakangan ya. Nah, yang terakhir yang bayar biasanya. Nah. Oke, perhatikan jamaah sekalian rahimakumullah. Bagi yang bersamanya, PDF-nya ada di halaman 185. Yang bersamanya kitabnya, seperti pian semuanya sekarang, ada di halaman 161. Waqad labasa iblisu 'alal mujahidi idza ghanama farubama akhadha minal ghanimati ma laysa lahu akhdhuhu fa imma ay yakuna qalilal ilmi fayara anna amwalal kuffari mubahatun liman akhadhaha wala yadri annal ghulula musibatun. Dan iblis telah melancarkan talbisnya, tipu dayanya, mengelabui terhadap atau kepada al-mujahid, seorang pejuang, idza ghanama, ketika dia mengambil ghanimah. Farubama akhadha minal ghanimati ma laysa lahu akhdhuhu, maka bisa jadi seorang pejuang dia mengambil ghanimah atau pampasan perang yang bukan haknya, yang bukan diperuntukkan untuknya. Karena ghanimah itu ada aturannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad berapa, Ahlul Bait berapa? Disebutkan di ayatnya kan demikian. Wa anna lillahi wa rasuli khumusahu. Coba cek. Bantu saya di surah apa itu ya? 1/5 bagian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 1/5. Ahlul Bait juga lebih banyak dibandingkan yang lain. Makanya ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mendapatkan lebih banyak, kemudian yakni yang lain komplain, Nabi Muhammad terangkan. Yang diambil Ali bin Abi Thalib itu harusnya lebih banyak lagi. Kala itulah kemudian para sahabat tahu bagaimana posisinya, derajatnya Ahlul Bait di dalam Islam. Karena dalam perkara ghanimah pun kemudian mereka lebih banyak mendapatkan dibandingkan yang lain. Ya. Dan itu ketika yakni terjadinya sebelum Haji Wada. Sebelum Haji Wada. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kala itu perginya dia ke Yaman dulu dan dia diperintahkan untuk membagi dan dia mengambil bagian dia. Sebagian kaum muslimin tentunya mereka belum tahu. Mereka mengira ini adalah sebuah ketidakadilan. Begitu mereka semua sampai di Mekah, Nabi Muhammad pergi kemudian dari Madinah ke Mekah. Tapi Ali harus ke Yaman dulu. Begitu sampai, sebagian kaum muslimin komplain dan Nabi Muhammad terangkan. Bahwasanya harusnya yang diambil Ali lebih banyak daripada itu. Artinya yang dia ambil itu masih sedikit. Nah kemudian infanteri dan kavaleri tentunya jumlahnya berbeda. Kavaleri berarti yang pakai tunggangan kuda. Maka dia mendapatkan dua bagian karena untuk dia dan juga kudanya. Mungkin makanannya dan lain sebagainya. Sedangkan infanteri yang tanpa, yakni tunggangan, dapat satu bagian. Kurang lebih seperti itu secara zahir ya. Surah apa itu? Ya seperti itulah. Ada di Quran pokoknya ya. Kita gak bahas. Ada aturan yang maksudnya dalam Al-Quran tentang pembagian ghanimah. Dan itu harus berdasarkan yakni perintah Rasulullah kala itu dan mungkin pemimpin setelah zaman Rasulullah. Mereka menentukan sekarang pembagiannya. Nah, di antara talbis iblis terhadap seorang pejuang perang, itu ketika dia mengambil ghanimah, dia bisa mengambil sesuatu yang bukan haknya. Kenapa? Fa imma ayyakuna qalilal ilmi. Bisa jadi sebab kenapa seorang mujahid mengambil ghanimah lebih daripada yang seharusnya dia dapatkan karena kurang ilmu. Nah ini pentingnya ya. Pentingnya orang yang berjihad pun bukan cuma semangat jihad. Harus berilmu sebelumnya. Bahkan kalau kita bahas di antara persyaratan jihad, harus izin orang tua, bayangin. Harus izin orang tua. Betapa banyak kemudian dari kejadian-kejadian beberapa waktu yang lalu di negeri kita ini yang kemudian melakukan bom bunuh diri, orang tuanya enggak tahu. Orang tuanya enggak tahu. Bukan berarti kemudian ketika orang tuanya tahu mereka betul-betul jihad, enggak. Itu bukti bahwasanya orang tuanya enggak tahu. Ini kalau betul-betul jihad aja nih di medan perang lawan orang kafir, harus izin, bayangin. Harus izin orang tua. Subhanallah. Ada seorang sahabat ingin ikut berjihad, tak taunya kemudian Nabi Muhammad tanya, orang tuamu masih hidup? Masih. Kamu berjihad terhadap kedua orang tuamu aja, berbakti aja kamu. Fafihima fajahid, kata Nabi Muhammad. Maka dalam perkara kedua orang tuamu, berjihad. Urus orang tuamu. Makanya harus izin, karena bisa jadi orang tuanya sudah tua renta ya. Kemudian tidak ada yang bisa membantu kebutuhan mereka berdua sehari-hari kecuali Anda. Andanya pergi perang. Yang ngurus orang tua siapa? Ya, subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah, bisa jadi karena kurangnya ilmu. Fayara anna amwalal kuffari mubahatun liman akhadhaha. Maka dia memiliki pandangan bahwasanya harta-harta orang-orang kafir itu boleh saja siapapun yang mengambil silahkan. Dikiranya udah menang perang, pokoknya nih harta ambil. Kan bisa emas, bisa perak, bisa pakaian perang, bisa harta yang lain, makanan, minuman. Macam-macam pampasan perang itu. Nah dia mengira, karena bodohnya dia, karena yang namanya berjihad, itu harus dengan ilmu juga. Di antara yang harus diilmui oleh seorang mujahid, nanti ada pampasan perang. Anda harus tahu hak Anda berapa. Anda infanteri apa kavaleri? Di saat yang sama misalnya Anda infanteri atau kavaleri plus Anda ahlul bait. Ah, misalnya. Beda hitungannya. Nah, maka dia mengira atau dia memiliki pandangan fayra bahwasanya anna amwalal kuffar, bahwasanya harta orang-orang kafir mubahatun liman akhadha. Boleh untuk orang mengambilnya. Ngambil gitu saja. Enggak, ada aturannya. Ada pembagiannya khusus. Wala yadri annal ghulula ma'siyatun. Dan dia tidak mengetahui bahwasanya ghulul. Ghulul secara bahasa artinya khianat. Ghulul secara bahasa artinya khianat. Secara istilah betul-betul identik dengan peperangan ghulul itu. Seseorang mengambil dari harta pampasan perang yang bukan haknya. Itu makna aslinya ghulul. secara bahasa artinya khianat. Dan kita sebagai seorang muslim, oh, kita diharamkan untuk berkhianat. Ya, salah satu di antara sifat yang Nabi Muhammad sebutkan milik orang-orang, yakni munafik. Tentunya munafik amalan ya, munafik kecil. Kita diajarkan untuk amanah. Nabi Muhammad praktekkan pada diri beliau. Beliau menjadi panutan kita untuk amanah. Dan secara istilah betul-betul ini berkaitan dengan peperangan. Seorang mengambil dari harta pampasan perang yang bukan haknya. Itulah ghulul. Makanya kalau sekarang misal dikiaskan lebih luas, seperti seorang karyawan yang sudah dapat gaji, atau ASN yang sudah dapat gaji tetap, dan dia mengambil fee, maka itu ghulul. Ada pelanggan yang ngasih tambahan, ada orang merasa diberikan kemudahan ketika berurusan dia dapat duit, ghulul, duit khianat, haram. Ulun pernah gitu ya, waktu tentunya sebelum pandemi, sekarang qadarullah kasihan mereka tutup pijat di salah satu tempat, saya pengen bilang jempol gak enak, pijat di salah satu tempat. Kemudian itu awal-awal kesana itu. Jadi waktu dipijat saya tanya, mas di sini nggak mungkin mbak dong ya, bahaya itu pijat tapi kemudian kita laki-laki yang pijat mbak ya, mas, iya tat, aduh salah orang nih, mbak juga, mas di sini, sorry ya mas saya nanya soal gaji nih boleh ya, oh boleh pak, ada apa pak? Di sini mas dapatnya per pelanggan, kalau dapat pelanggan dapat duit, atau mas dapat gaji berapapun kemudian pelanggan yang mas dalam satu bulan yakni pijet, kami dapat per pelanggan pak, nggak ada gaji tetap. Oh berarti boleh dikasih fee. Lain kalau ceritanya misalnya dia sudah dapat gaji, jelas sudah dia mendapatkan sebulan misalnya UMR. Ya, ini enggak, ada orang dapat dia, enggak ada orang yang enggak dapat dia. Jamaah sekalian rahimakumullah, karena orang kalau sudah mendapatkan haknya, enggak boleh dia ngambil hadiah. Itulah uang ghulul. Kalau sekarang bahkan kayak pejabat gitu bisa masuk penjara ya. Gratifikasi itu bisa masuk penjara. Enggak boleh. Maka siapapun di antara pian ini lahan dakwah. Kalau pian sebagai karyawan dan kemudian pian mendapatkan hadiah dari pelanggan padahal pian sudah dapat gaji, tolak dan sampaikan dakwah supaya orang itu punya ilmu. Mohon maaf mas, ulun di sini sudah dapat gaji tetap. Jadi ulun tidak boleh mengambil yakni hadiah atau fee seperti ini. Oh gitu ya, kenapa? Ah, Anda terangkan. Ya, semampu yang Anda bisa. Akhirnya orang itu punya ilmu, jangan-jangan supaya dia di tempat, karena sebagian orang apalagi yang misalnya alhamdulillah Allah berikan mereka anugerah harta yang luar biasa, mereka kadang-kadang misalnya biaya pijet 150.000, fee-nya bisa angka yang sama. Long duitnya banyak. Supaya mereka punya ilmu. Kepada yang lain tidak usah seperti itu lagi. Ya. Kalau Anda mampu berdakwah tentunya. Karena bisa jadi dengan sedikit yang Anda berikan keterangan kepadanya, membuat dia terpengaruh. Enggak boleh. Alasannya, nah seperti ini. Kita akan sebutkan juga nanti riwayat. Ancamannya luar biasa. Apalagi ASN, iya kan? Apalagi ASN sudah jelas, apalagi sebentar lagi ada gaji 13 ya, mantap. Cairnya pertengahan bulan Juni. Pan, awal ya. Sudah ada puasaan lah tuh pan. Nasi mandi, kambing goreng. Gak boleh ya, minta traktir gak boleh. Maksudnya antum paham-paham aja lah. Gaji 13 ya, subhanallah. Dapat tunjangan pula, dapat gaji 13 pula. Ketika Anda bantu orang, Anda dikasih hadiah. Tolak. Kenapa? Anda sudah dapat gaji. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi di saat yang sama ketika Anda menolak, Anda berdoa. Karena banyak orang yang belum tahu. Dan semuanya bermula dari sini definisinya. Definisi ghulul secara istilah itu adalah mengambil haknya lebih daripada ghanimah yang seharusnya dia dapatkan. Disebutkan dalam sebuah riwayat. Wa fi sahihain, dan di dalam sahihain Bukhari Muslim, min hadis Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Khaybar, ففتح الله علينا فلم نغنم ذهبا ولا ورقا غنمنا المتاع والطعام والثياب ثم انطلقنا الى الوادي وما رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له فلما نزلنا قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل فرمي بسهم فكان فيه حتفه فلما قلنا له هنيئا له الشهادة يا رسول الله فقال كلا والذي نفس محمد بيده إن الشملة لتلتهب عليه نارا أخذها من الغنائم يوم خيبر ثم تسبها المقاسم قال ففزع الناس فجاء رجل بشراك أو شراكين فقال أصبته يوم خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار. Dalam sebuah riwayat dari Bukhari dan juga Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami keluar, maksudnya berperang, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Khaybar tahun 7. Peperangan besar yang dimenangkan oleh kaum muslimin terhadap orang-orang Yahudi. Dan sampai sekarang tempat tersebut tidak diapa-apai sampai sekarang. Dia dikurung. Dan kami pernah ke sana. Di tahun pertama kuliah di Madinah, kami satu angkatan itu dari semua negara dibawa ke sana beberapa bis untuk memperlihatkan inilah Khaybar. Karena peperangan itu luar biasa, yakni melekat di benak orang-orang Yahudi bahkan mungkin sampai sekarang. Istilahnya itu mungkin kalah telak gitu ya. Peperangan besar tapi kalahnya telak. Makanya di antara yel-yel yang biasa disebutkan oleh orang-orang Palestina ketika menghadapi orang-orang Yahudi itu adalah mengingatkan mereka tentang Khaybar. Ya, tentunya yel-yelnya orang-orang intifadah dulu ya. Khaybar, Khaybar, ya Yahud. Jaisya Muhammad, sayaud. Ingatlah perang Khaybar, hei orang-orang Yahudi. Tentara Muhammad nanti akan kembali. Takut mereka. Karena mereka dipermalukan, kalahnya telak di perang Khaybar. Makanya sekarang pun, lebih tepatnya ya awal tahun 2000-an, ulun ingat sekali teman ulun dari Chechnya bercerita yang dilakukan kepada mereka dulu di perang Khaybar. Dengan melihat apakah sudah tumbuh bulu kemaluan pada orang ini, berarti dia sudah balik penggal kepalanya, mereka praktekkan kepada kaum muslimin. Teman-teman ulun dari Chechnya, setiap kali mereka ingin pulang liburan, itu mereka mencukur jenggotnya habis. Dan satu bulan mungkin sebelumnya atau mungkin lebih, mereka akan panjangkan, yakni bulu ketiak dan bulu kemaluan. Karena gak bisa lewat perbatasan. Gak bisa pulang ke rumah. Di perbatasan ditungguin sama orang-orang itu. Dan ditelanjangi. Ketika mereka dapatkan ketiaknya bersih, wah muslim ini, bantai. Ya, di tahun 2000-an, Chechnya bergejolak. Ketika mereka buka kemudian kemaluannya, bulu kemaluannya bersih, wah muslim ini, hajar. Sampai harus seperti itu. Kenapa ulun tahu? Karena ulun bertanya. Apa adanya? Akhi, teman ulun dari Cecnya. Antum sama teman-teman dari Cecnya, kalau mau pulang liburan, kenapa pada kelimis semua? Kan kita jadi gak nyaman gitu ya. Jangan sampai kita suudzon. Apa sebabnya? Karena selama di kampus ya mereka pelihara, tampil seperti kita biasa. Begitu mau pulang, klimis semuanya. Habis. Dan mereka terangkan itulah sebab. Saya pengen ketemu keluarga. Kalau enggak kayak gini, saya enggak bisa ketemu bapak saya, ketemu ibu saya. Nama mati kami di perbatasan. Karena kami ketahuan muslim. Kami harus panjangkan bulu ketiak, kami biarkan bulu kemaluan tumbuh. Melanggar Rasulullah SAW, ya, demi ketemu orang tua. Tapi tentunya sebagian kita sekarang gak bisa ketemu dulu, gak boleh mudik. Gak apa-apa ya, masih bisa telepon-teleponan. Zaman itu mana ada video call. Ketika awal-awal handphone keluar, kemudian ada kamera di Saudi Arabia, terlarang. Ketika orang sudah ramai, kemudian pakai handphone ada kameranya, di Saudi handphone berkamera terlarang. Jangankan handphone berkamera ya, ulun dikirim email oleh teman, dan itu email foto dia nikahan. Gak bisa dibuka, karena dipukul rata sama Saudi. Foto, blok semuanya. Pada foto teman saya nikahan. Gak mungkin juga kan teman saya nikahan, kemudian gak pakai baju, kan gak mungkin. Ya. Diblok semua. Begitu masuk handphone berkamera, layanannya mereka tutup. Bisa dipakai, tapi layanan, yakni untuk video call, mereka tutup. Dan itu mudahnya ketika negara luar biasa berkuasa. Saudi itu cuma punya satu provider, walaupun tentunya kerjasama juga. Karena logonya sama, seperti Telkomsel tuh, Telkomsel, logonya sama, ada bendera Swiss-nya. Tapi cuma satu. Jadi ngetoknya gampang. Tutup, tak selesai. Tok provider banyak. Waduh, gak bisa. Ini ditutup, ya provider lain mempersilahkan. Satu. Jadi ketika handphone masuk berkamera pun, layanannya mereka, saking mereka ingin menjaga rakyatnya. Ulun tadi ngomong apa ya? Kenapa sampai ngomongin itu ya? Hah? Oh, bulu ketek tadi? Hah? Oh, Khaibar ya? Bulu ketek udah selesai? Oh, udah selesai. Mereka sebutkan Yel-Yel itu karena orang Yahudi, yakni mereka merasa terhina dan mereka sepertinya turunkan itu kepada anak-anaknya. Kita dulu kalah telak sekali sama kaum muslimin di perang Khaibar tahun ke-7. Bencinya sekali mereka terhadap kaum muslimin karena kalah. Kenapa? Karena sampai level dipermalukan seperti itu, diperiksa bulu kemaluannya tumbuh jeger. Wallahu a'lam. Dan mereka praktekkan balik ya. Wallahu a'lam. Silakan baca sejarah perang Khaybar ya. Kata Abu Hurairah, kami keluar bersama Rasulullah ke perang Khaybar dan Allah bukakan untuk kami menang maksudnya. Dan kami tidak mengambil ghanimah atau tidak, kami tidak mendapatkan ghanimah emas atau perak. Enggak. Kami mendapatkan ghanimah adalah al-mata, perkakas, peralatan, dan makanan dan minuman. Jadi bukan emas dan perak, tapi tetap ghanimah. Pampasan perang. Fumantalakna ilal wadi, kemudian kami pergi ke satu lembah. Dan kala itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada budak beliau. Jadi bukan Nabi Muhammad, ini bukan satu aja budaknya, ada beberapa ya. Falamma nazalna, ketika kami turun ke lembah tersebut, qama abdu Rasulillah yuhallu farumya bisahmin fakana fi hatafuhu. Disebutkan di sini bahwasanya kala itu kemudian kami pergi ke lembah dan saat itu Rasulullah bersama seorang budak laki-lakinya. Pada waktu kami tiba di persinggahan, budak Rasulullah tersebut berdiri hendak melepaskan pelana beliau, pelana di kuda. Namun sebilah anak panah lewat mengenainya dan membunuhnya. Artinya, yakni walaupun peperangan sudah selesai, tetap aja kemudian ancaman tetap ada. Ya. Karena dia tetap dipanah. Mungkin kalau zaman sekarang sniper ya, tetap diserang ya, dari kejauhan. Kemudian, yakni falamma qulna lahu hani'an lahu syahada ya Rasulullah. Kemudian kata para sahabat, spontan kami berseru, selamat baginya, dia telah mati syahid wahai Rasulullah. Ya, karena mati walaupun setelah peperangan ya. Tapi para sahabat mengatakan, ya ini kabar gembira untuk dia. Hani'an, selamat. Kenapa dia mati syahid wahai Rasulullah? Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Kalla. Walladhi nafsu Muhammadin biadih. Inna syamlata lataltahibu alaihi naran. Akhadaha minal ghanaimi yawma khaybar. Lam tusibhal maqasim. Namun Nabi Muhammad bersabda, tidak demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya jubah yang digelapkannya, syamlah itu jubah. Sesungguhnya jubah yang digelapkannya akan membakar dirinya di neraka. Kenapa? Dia mengambilnya pada perang Khaybar, pada waktu harta rampasan perang belum dibagikan, sudah ngambil duluan. Jamaah sekalian rahimakumullah, hadis yang senada seperti ini dalam bab-bab yang lain ada, mirip sama. Ingat berkaitan dengan hadis seorang wanita yang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian memakaikan kepada anaknya perhiasan emas. Ya, dan Nabi Muhammad kala itu melarangnya. Ancamannya mirip-mirip kayak gini. Engkau memakaikan kepadanya yakni emas yang akan membakarnya nanti di neraka Allah Subhanahu wa taala. Ancaman untuk orang yang menyimpan emas dan perak yang padahal sudah sampai nisabnya, sudah sampai haulnya dan kemudian tidak mengeluarkan zakatnya. Sama kan? Dengannya nanti dia akan disetrika. Fayuqwa biha. Dengannya, dengan hartanya itu. Wallahu a'lam apakah betul-betul dirubah menjadi setrikaan, kita enggak tahu. Tapi yang jelas dia akan dibakar, bahkan disebutkan dipanggang di atas harta yang dia kumpulkan. Jidatnya, punggungnya, pinggangnya, pundaknya. Dan sering adab itu seperti itu ya. Mesti bagian punggung dan pinggang. Kenapa? Itu tempat kita merebahkan badan. Bagian dari tubuh ini yang kemudian kalau kita rebahan itu yang kita gunakan pastinya. Enggak mungkin dong setiap kita ketika tidur tengkurap terus. Enggak, susah nafas. Tengkurap ya kalau pijat doang. Mesti rebahan ya pundak kita, punggung kita, dan pinggang. Entah itu lurus atau menyamping. Mesti itu yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya enggak bisa istirahat. Enggak akan pernah bisa santai. Apalagi jidat. Untuk ancaman untuk orang-orang yang tidak mengeluarkan zakatnya. Padahal sedikit. Dari 42,5 juta harta Anda sampai nisab, kemudian terendap dia selama setahun, haul, zakatnya 1.25 juta atau 1.5 juta doang. Dari 40 sekian, cuman 1.5 juta. Ya. Beli Note 9 aja gak bisa. Apa itu? Handphone. Xiaomi. 1.5 juta. Dia harganya 2.4. Maksudnya sedikit. Tapi tetap menyimpannya. Tapi tetap kemudian tidak mau mengeluarkannya. Atau sebelum harinya datang dia belanja supaya kemudian tidak memenuhi persyaratan haul. Anda akal-akalan. Jangankan sama Allah. Anda akal-akalan sama manusia aja bisa ketahuan kok. Allah Anda akal. Gimana? Syukur malaikatnya kemudian gak gemes. Karena kita melakukan trik supaya betul-betul gak kena zakat memang. Duit 42.5 juta. Katakanlah 50. Siap. Sudah mendapatkan persyaratan pertama untuk melakukan zakat. Langsung dikeluarkan? Belum. Terendap dulu dia 1 tahun. Begitu hampir 1 tahun, dia periksa tanggalannya. Wah, besok kena zakat nih. Hari ini beli Note 9. Akhirnya duitnya berkurang. Karena ketika berkurang berarti kemudian enggak kena zakat. Walaupun kalau Note 9 enggak berkurang-kurang amat ya. iPhone 12 mini lah. Berkurang banyak. Ya. Subhanallah. Berapa produk kita sebutkan hari ini? Tapi kalau di sini enggak bisa diedit. Tapi kalau di situ nanti diedit. Edit ya, Bit. Edit maksudnya pakai teks gede-gede. Lanjut, jamaah. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak, demi Allah, yang jubah Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya jubah yang digelapkannya. Penggelapan. Hati-hati nih. Karena di antara makna gulul secara luas, itu ya, bukan cuma mengambil sesuatu yang bukan haknya. Ini termasuk di antaranya. Apalagi korupsi. Wah, udah. Sesungguhnya jubah yang digelapkannya akan membakar dirinya di neraka. Dia mengambilnya pada perang Khaybar pada waktu harta rampasan perang belum dibagikan. Subhanallah. Kemudian mendengar sabda itu orang-orang sontak ketakutan. Ya dong, cuman jubah doang. Satu baju aja. Ini peringatan untuk kita ya. Sesedikit apapun jangan anggap remeh harta haram. Kalau sudah kemudian ada ancaman neraka, oh berarti ini ciri-ciri dosa besar. Nabi Muhammad ancam pakai neraka kok. Kita harus paham yakni tanda-tanda itu. Mendengar sabda itu orang-orang sontak ketakutan. Seorang laki-laki datang membawa satu atau dua tali sendal. Tali sendal. Lebih ringan lagi daripada jubah. Ini enggak yang digelapkan mobil, yang digelapkan rumah, yang digelapkan miliaran rupiah, tali sendal. Enggak kayak kita. Enggak kayak kita. Sudah jelas sabda Nabi Muhammad akan ancamannya, sudah jelas dari Allah Subhanahu wa taala yakni ancamannya seperti para pemakan riba. Allah tantang berperang kan? Kita perang satu lawan satu sama orang aja. Bukan perang sih. Berkelahi satu sama satu dengan orang saja. Mungkin belum tentu menang. Perang sama Tuhan. Gimana Anda akan menang? Ancaman. Nabi Muhammad juga menyebutkan dalam sabdanya. Tentang besarnya dosa orang-orang demikian. Santai aja. Enggak ada takut-takutnya. Padahal dia di bulan yang suci. Apalagi nanti misalnya ada yang bermaksiat di 10 hari terakhir. Apalagi nanti ada yang bermaksiat na'udzubillah di malam ganjilnya. Oh, enggak ada takut-takutnya tuh orang. Tali sendal. Dikembalikan ya. Maka Rasulullah bersabda, itu satu tali sendal dari api neraka. Atau dua tali sendal dari api neraka. Langsung dibalikin kan. Tali sendal ancamannya di neraka. Jubah, jubah di neraka. Emas, emas di neraka. Selalu bendanya itu yang Nabi Muhammad sebutkan. Bisa jadi maknanya secara harfiah betul-betul dia akan diberikan tali sendal dari api. Jubah dari api. Karena kita tahu juga di antara adab orang yang masuk neraka, pakaiannya adalah api. Atau kemudian dia dipanggang di atas, yakni api. Dan lempengan emas atau perak yang dia kumpulkan waktu itulah yang kemudian jadi tatakannya. Na'udzubillah. Hati-hati ya, ini untuk semua kita ya. Disebutkan di sini kata beliau rahimahullah taala, وَقَدْ يَكُنُ الْغَازِي عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ إِلَىٰ أَنَّهُ يَرُشَيْءَ الْكَثِيرًا فَلَا يَسْبِرُ عَنْهُ وَرُبَمَا ظَنَّ أَنَّ جِهَادَهُ يَدْفَعُ عَنْهُ مَا فَعَلَ. Ini terjadi pada kita semua. Dan terkadang ini terjadi kepada seorang pejuang. Apa itu? Dia tahu perkara ini haram. Dia tahu ghulul ini haram. Dia tahu mengambil harta ghanimah ini sebelum dibagi itu haram. Tahu. Kan tadi perkaranya orang bodoh. Sekarang orang yang tahu. Itulah telitinya seorang alim. Di awal dia sebutkan, Bisa jadi karena kebodohan dia enggak punya ilmu, dia mengira bahwasanya harta orang kafir itu boleh-boleh aja diambil. Enggak, sekarang dia tahu, enggak boleh diambil kecuali dibagi oleh si pemimpin. Entah Nabi Muhammad atau Nabi Muhammad wakilkan kepada seorang jenderal, silakan bagi. Illa annahu yara syai'al katsir, itulah tantangannya. Bukan tapi dia melihat banyaknya ghanimah. Waduh, banyak banget nih. Orang-orang yang di dalam pekerjaannya kemudian ada kesempatan untuk korupsi, itu karena apa? Karena banyak. Kalau ditilap sedikit mungkin enggak kerasa. Sudahlah sedikit plus berjamaah enggak apa-apa. Kenapa? Karena yang ditilap banyak. Kalau sedikit enggak bisa dikorup, susah. Pimpinan yakni kabupaten inilah, pimpinan kota itulah, pimpinan provinsi inilah, kan gitu ya. Kenapa? Karena banyak. Subhanallah. Illa annahu yara asyai'al katsir. Dia tahu ini haram tapi aduh banyak banget nih. Sayang kalau enggak diambil sebagian. Fala yasbiru anhu, dan kemudian dia tidak sabar dengannya. Itulah intinya. Sabar itu ketika menjalankan ketaatan, sabar itu ketika meninggalkan kemaksiatan, dan sabar itu ketika tertimpa musibah. Nomor dua itu loh, sabar itu ketika meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan kemaksiatan itu butuh kesabaran. Kalau enggak, ya kita tilep. Karena banyak. Wa rubbama dhanna anna jihadahu yadfa'u anhu ma fa'al. Dan bisa jadi dia mengira bahwasanya jihadnya akan menghapuskan dosanya. Ah, enggak apa-apalah dikit. Saya pejuang kok. Saya punya label mujahid kok. Ah, jihad saya akan menghapuskan dosa-dosa ini. No. Berbahaya. Wallahu a'lam bissawab. Wa hahuna yatabayyanu atharul imani wal ilm. Dan di sini terlihat jelas sejauh mana pengaruh keimanan dan ilmu pada diri seseorang. Makanya harus berilmu, harus nuntut ilmu. Dengannya kita tahu mana yang halal. Lebih tepatnya, dengannya kita tahu yang haram, karena yang halal banyak Allah diamkan. Nabi Muhammad bersabda, wasakata an katsir, tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, jangan kalian lalaikan. Dan Allah mengharamkan keharaman-keharaman, jangan kalian terobos. Dan Allah diam dari banyak yang halal. Allah diam dari banyak hal. Karena yang diterangkan itu yang haram saja dan sedikit. Hukum asalnya halal. Makanan, minuman, pakaian, tunggangan, dan lain sebagainya. Hukum asalnya halal dan itu banyak. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana tebalnya Al-Quran kalau semua yang halal diterangkan. Bagaimana tebalnya kitab-kitab hadis kalau semua yang halal diterangkan. Enggak. Hukum asalnya halal, yang haram saja yang kemudian diterangkan. Belum sering mengulangi poin ini. Makanan dan minuman haram itu paling 13 poin saja. 13. Ratusan dan ribuan makanan minuman yang lain yang halal. Jenis kain, cuma satu untuk kita laki-laki yang terlarang. Yaitu sutra tapi yang original. Sintetis gak apa-apa. Kita sudah bahas itu. Tapi yang asli. Yang asli dari ulat sutra. Haram untuk kita kaum laki-laki. Kecuali tentunya misalnya untuk sebuah pengobatan. Walaupun ada khilaf. Di antara obat orang yang sakit kulit, dia harus pakai pakaian dari sutra. Tapi kalau masih ada alternatif yang lain, masih tersedia produk-produk 88, masih ada gak produk itu ya? Masih ada gak tuh produk itu? Masih ada ya? Oh, masih ada. Salap zaman dulu ya. Salap 88. Walaupun sekarang berubah jadi minimarket 88. Iya. Masih ada alternatif yang lain aja. Yang lain saja. Kecuali misalnya, nih Ustaz, kalau tidak berobat dengan pakaian sutra ini, mati dia Ustaz. Ah, pakai. Itulah namanya darurat. Apa pertimbangannya? Kalau tidak dilakukan, Anda mati. Jangan kadang-kadang sedikit-sedikit darurat. Sedikit-sedikit darurat. Pertimbangannya itu mati atau enggak. Itu namanya darurat. Kalau enggak mati, berdasarkan ilmu manusia, belum darurat. Darurat Ustaz, darurat dari Hong Kong. Enggak. Mati enggak kalau kita enggak minum ini? Mati enggak kalau kita enggak makan ini? Haram nih, tapi dia obat. Kayak apa itu ya? Adalah. Di antaranya misalnya ada orang berobat tapi dengan yang haram, meminum air seni. Banyak obat di luaran untuk penyakit A, B, C, dan D ini. Kenapa harus air seni? Iya, abstrak lagi seninya. Air seni rupa ya. Subhanallah. Aduh, inilah pentingnya ilmu. Agar kita kemudian tidak terjerumus kepada dosa. Kenapa semua pian belajar sekarang? Karena ingin tahu ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Ingat, yang kita bahas, yang imam bahas, orang yang ahli ibadah. Yang kita bahas bahkan ibadahnya sangat tinggi, rela mati. Ya kan karena mungkin mati dong seorang pergi berjuang. Ketika pulang kita sebutkan syahid atau pejuang dong. Tapi subhanallah hatinya dia rusak. Dan dalam praktek setelah menang pun dia rusak. Ambil banyak ini, semua pasti kebagian. Kamu kan pemimpinnya, kamu ambil duluan aja. Itu baju zirah. Stok dua lah, satu nanti buat perang berikutnya, satu simpan lah, simpan. Atau yang satu ini habis aku pakai, dipajang lah. Ini waktu perang Khaybar nih baju saya nih. Sekarang oh, ini baju yang lain. Ada lagi yang, lengkap. Baju perangnya semuanya lengkap. Tulisannya Alpine Star. Bajunya Rossi dong. No. Jangan ya. Wallah nam bisa. Dan kembali sebagai penutup. Siapapun di antara kita dan dia karyawan. Kalau misalnya Anda sudah dapat gaji yang jelas per bulan, jangan ambil fee. Ketika ada yang memberi, situlah momen Anda berdakwah. ASN juga sama. Sebaliknya, kalau Anda seorang pemimpin, jangan bolehkan itu. Anu pimpinan membolehkan ya, kan jadi samar-samar jadinya. Kan udah dapat gaji. Jadi syubhat jadinya. No, Anda sebagai pimpinan jelaskan. Nanti kan sudah dapat gaji kurang. Ya, jadi pimpinan dan juga bawahan saling menopang untuk kemudian kehalalan asupan makanan dan minuman yang kita makan dan minum karena berpengaruh kepada doa yang kita panjatkan. Jangan sampai kemudian yakni berdoa kita dengan semua sebab sudah kita lakukan harusnya doa kita mustajab. Tapi tertolak karena haram makanan yang kita makan, yang kita minum. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf. Mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tuntutlah ilmu, semangat nuntut ilmu karena dengannya kita akan tahu halal dan haram. Dengannya insyaallah kita bisa selamat dan bisa bersabar ketika menjalankan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan dan ketika tertimpa musibah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.